والدين أشرف المرسلين Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Qaidah-Qaidah seputar Tauhid. Dan kita telah sampai pada Qaidah-Qaidah dalam Tauhid Uluhiyah, yaitu pada Qaidah yang ke-15. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qaidatu Al-Khamisata Asyar, Qaidah yang ke-15. Kullu ihdathin fid dini fahuwa raddun. Segala perbuatan yang baru dalam agama. Ya. Ini catatan penting, dalam agama. Bukan dalam masalah-masalah dunia. Fahuwa raddun, maka ya, perbuatan tersebut adalah tertolak. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang melakukan perbuatan baru dalam perkara kami, yaitu dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, yang tidak ada contohnya, maka amalan tersebut raddun, tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini atau hadis ini merupakan kaidah yang sangat penting, ya, bagi kita semuanya dalam masalah-masalah ibadah, bahwa semua perkara-perkara baru, amalan-amalan baru, keyakinan-keyakinan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, maka semuanya adalah tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis ini merupakan ya peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam agama, atau yang dikenal dalam istilah syar'i dengan perkara bid'ah dalam agama. Ya. Ini peringatan bagi mereka. Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa semua ya perkara baru dalam agama tertolak. Ya, siapapun yang melakukannya. Baik yang melakukannya adalah ya orang Arab ataupun non Arab, ya, ustaz, apalagi orang biasa, kiai, bahkan mungkin keturunan Nabi, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Karena agama Islam ini yauma aqaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Ya, jadi Islam ini sudah sempurna. Oleh karenanya, satu kaidah penting yang disebutkan oleh para ulama, hukum asal dalam masalah ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya, yang mencontohkannya. Diambil dari hadis ini, diambil dari kaidah ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau untuk urusan dunia kalian terserah. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan agama kalian, urusan akhirat, maka ini harus berdasarkan tuntunan dari saya. Ya, jadi Nabi membedakan antara perkara dunia dengan perkara ibadah. Kalau masalah-masalah dunia, hukum asalnya adalah boleh, baik itu masalah pakaian, baik itu masalah makanan, ya, baik itu masalah penemuan-penemuan modern, ya, entah itu mikrofon, laptop, HP dan sebagainya. Ini masalah-masalah apa? Dunia. Hukum asalnya adalah boleh. Ya, hukum asalnya boleh walaupun enggak ada dalilnya. Secara khusus kopi misalkan, apa hukumnya? Boleh, karena ini masalah dunia. Siapa yang mengharamkan kopi, dia yang dituntut untuk mendatangkan dalil. Ya. Padahal kopi tidak ada di zaman Nabi. Kalau ada hadis-hadis tentang kopi, palsu itu. Ya. Ada hadis, "Man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah lam tamassahun nar." Siapa yang mati dan di perutnya ada sedikit kopi, ya, maka dia enggak akan tersentuh api neraka. Ya. Ini buatan hadis buatan pecinta kopi ini. Karena kopi itu belum ditemukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini masalah dunia. Kalau itu masalah dunia, berarti kembali kepada hukum asal. Hukum masalah dunia adalah boleh. Ya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah persilahkan bagi kita untuk memanfaatkannya. Ya. Nabi SAW juga bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, makanya para ulama mengatakan hukum asal masalah makanan boleh, hukum asal minuman boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hukum asal masalah pakaian, ya, boleh. Kalau ada yang bilang batik haram atau songkok haram, dia yang dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Ya, hukum asal pekerjaan, profesi, boleh. Kalau ada yang mengharamkan, dia yang dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Ya, karena itu masalah dunia. Demikian juga penemuan-penemuan modern. Ya, mikrofon, pesawat, ya, laptop, komputer dan sebagainya. Ini masalah-masalah dunia. Makanya aneh kalau ada orang bilang, ya, kalian ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, ya, berarti enggak usah naik pesawat, enggak usah naik mobil, ya, naik unta aja. Ya, naik unta aja. Ini orang enggak ngerti tentang makna bid'ah. Enggak ngerti makna bid'ah. Menganggap bid'ah itu dalam masalah dunia, ini kesalahan yang sangat fatal. Enggak ada ulama-ulama salaf masa kini yang kemudian mengatakan pesawat itu bid'ah, enggak usah naik pesawat. Enggak ada. Ya, enggak ada yang mengatakan hal demikian. Baik. Jadi hadis ini hadis yang sangat penting, kaidah yang sangat penting, bahwa segala urusan atau perkara baru dalam masalah agama, maka itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah muwafaqatu asyar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun apabila tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amalan tersebut, ya, tertolak, tidak diterima. Udah capek-capek, pegel, sudah berkorban waktu, berkorban harta, berkorban tenaga, tapi ternyata tidak diterima, sia-sia saja. Imam Ibnu Qayyim memperumpamakannya seperti apa? Seperti seorang musafir tapi mengisi kopernya, tasnya dengan batu atau kerikil. Ya. Biasanya orang kalau bepergian itu tasnya atau kopernya diisi pakaian, diisi kebutuhan-kebutuhan, ya, entah itu makanan, pakaian, ya, entah itu obat-obatan, ya, atau HP dan cas-casan, nggak boleh ketinggalan sekarang kan. Nah, tapi kalau ada orang bepergian, tapi kopernya diisi pasir, diisi kerikil, ngabut-ngabut itu, nggak ada faedahnya, cuma memberatkan saja. Begitu pula begitulah perumpamaan orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama, ya, cuma capek tok, tapi nggak ada ya faedahnya, karena nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perumpamaannya seperti orang yang ngisi air, tapi ya tempat airnya, bejananya bocor, jadi nggak ada faedahnya. Ya, enggak ada faedahnya. Baik. Al-qa'idatu as-sadisata asar, qa'idah yang ke-16. Masyru'iyatu as-syai'i bi aslih la tastalzimu masyru'iyatahu bi wasfih. Disyariatkannya sesuatu ibadah, ya, pada asalnya tidak mengharuskan disyariatkannya, ya, sifatnya. Ya, maksudnya kalau ada suatu amalan ibadah disyariatkan seperti sholat, sholawat, ya, puasa dan lain sebagainya, ini jelas disyariatkan, tapi bukan berarti kemudian kita membuat tata cara baru dalam sifatnya yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang disebut oleh para ulama dengan bid'ah idhafiyah. Hukum asalnya ibadah tersebut disyariatkan, tapi tata caranya yang salah. Contoh, kalau ada orang melakukan sholat maghrib, ya, ikhlas lillahi ta'ala, tapi dia dengan sengaja sholat maghribnya, ya, 5 rakaat. Hukum asal sholatnya disyariatkan. Sholat disyariatkan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi tata caranya yang keliru. Sifatnya yang keliru. Dan ini banyak orang terjerumus dalam kaidah ini. Yaitu mereka menganggap, ah, yang penting kan sholat. Yang penting kan sholawat. Sholawat ibadah. Ya. Sebagaimana sholawat itu ibadah, sholat itu ibadah, puasa itu ibadah, maka sifatnya, tata caranya juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa seorang apabila melakukan ibadah, maka dia harus meneladani, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 6 hal. Dalam 6 hal. 1, dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya. Jenis ibadah tersebut. Ya. Contoh, misalkan jenis yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurban, jenis hewannya itu sudah ditentukan. Ya. Yaitu unta, sapi dan kambing. Itu sudah ditentukan, Pak. Kalau ada orang kurban, ya, kurban pas Idul Adha, tapi dia kurbannya ayam misalnya atau bebek, alasannya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Saya kalau beli unta enggak bisa. Saya kalau beli sapi abot. Beli kambing, ya, enggak kuat. Atau alasannya, wah, sapi, orang-orang di sini kurang senang sapi, senangnya malah ayam. Misalnya. Ya. Akhirnya dia kurban dengan sapi atau bebek. Ya, diterima atau tidak? Tidak diterima walaupun ikhlas. Karena tidak sesuai jenis yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau walaupun lebih mahal. Ya. Wah, udah enggak level kalau saya kurbannya apa? Ya, kurbannya kambing. Akhirnya kurbani gajah, Pak. Ya, misal kan. Ya, kurbani gajah. Ya, mahal belinya, miliaran. Tetap tidak diterima karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, harus sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi sifatnya, tata caranya. Ya, dari sisi tata caranya. Contoh misalkan kita sholat. Sholat itu kan tata caranya sudah dicontohkan oleh Nabi. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Sudah dijelaskan oleh Nabi. Ada orang datang sholat, tapi tata caranya model baru. Diwalek, Pak. Dimulai dengan salam, diakhiri dengan takbiratul ihram. Ini sholat model 2020 misalnya. Diterima apa tidak? Enggak diterima. Karena tata caranya, sifatnya ya tidak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, yang ketiga, tempat harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan tawaf. Tawaf itu di mana? Di Ka'bah. Waliyattawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yaitu di Ka'bah. Andai kan ada orang tawaf, wah keberatan kalau ke Mekah, ado-ado, nah kuburan aja. Akhirnya dia tawaf di kuburan. Ya, kuburan wali fulan atau sunan fulan, ya. Dan menganggap itu seperti apa? Tawaf di Ka'bah. Diterima apa tidak? Tidak diterima. Enggak ada contohnya tawaf di selain Ka'bah itu, enggak ada contohnya. Ya, dalam rangka ibadah loh ya. Kecuali kalau cuma muter-muter bukan dalam rangka ibadah itu boleh. Makanya innamal a'malu bin niat. Andai kan ada orang muterin alun-alun, tapi niatnya bukan tawaf. Niatnya cuma olahraga, misalkan lari pagi. Ya, 7 putaran. Wis kepegelen. Pas. Ya, pas sudah 7 putaran selesai. Boleh apa tidak? Boleh. Karena niatnya bukan untuk ibadah. Ya. Niatnya hanya untuk olahraga atau untuk nyari ya HP-nya yang hilang misalkan. Akhirnya muter 7 keliling. Baru ketemu. Pas 7 putaran baru ketemu. Ya, itu tidak apa-apa. Atau i'tikaf. I'tikaf ditentukan tempatnya. Wa antum akifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid. Ya, makanya tidak boleh i'tikaf di selain masjid. Andai saja ada orang i'tikaf tapi di rumah. Misalkan, wah corona-corona i'tikafin omah wae lah. Ya. Sah apa tidak? Tidak sah. Sebagai i'tikaf tidak sah. Karena i'tikaf itu hanya disyariatkan di masjid, hanya disyariatkan di masjid, ya, maka tidak boleh di selain dari masjid, tidak sah sebagai i'tikaf. Taib. Kemudian yang keempat ya, yang keempat waktunya, waktunya, ya, waktunya. Andaikan seorang melakukan suatu ibadah dan waktunya tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh syariat atau agama, maka tidak sah. Kita tahu sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Puasa Ramadan sudah ditentukan waktunya. Ya, yaitu bulan Ramadan. Ya, dan waktunya juga sudah ditentukan mulai dari sejak munculnya fajar, fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Seandainya ada orang balik, ya, sahurnya sebelum maghrib, bukanya pas azan subuh, enak turut toh, akhirnya tidur toh, ya, puasanya sah apa tidak? Tidak sah, karena nggak sesuai, ya, nggak sesuai waktunya, ya, tidak sesuai waktunya. Taip. Kemudian yang kelima. Ya, yang kelima adalah harus sesuai dalam syariat dalam masalah bilangannya. Dalam masalah bilangannya. Ya. Seperti misalkan sholat sudah ditentukan, subuh 2 rakaat, ya, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, sudah ditentukan. Kalau seorang kemudian menambah-nambahi dalam bilangannya, maka tidak diterima. Andaikan ada orang sholat subuh, kemudian ya merasa wah cuma 2 rakaat kurang mantep, akhirnya ditambahi 10, Pak. Mumpung semangat, ya, mumpung semangat. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bilangannya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tawaf itu sudah ditentukan berapa? 7 putaran. Sa'i, ya, 7 putaran. Melempar jamarat itu juga sudah ditentukan 7. Kalau 3 jamarat, jamaratus sughra, wusta, kubra, berarti 7, 7, 7. Ya, sudah ditentukan. Kalau ada seorang dengan sengaja, kalau enggak sengaja itu beda lagi, ya. Kalau lupa misalkan, ya. Tapi kalau sengaja dia nambahi biar lebih mantap. Ya. Misalkan sa'i yang mestinya dari Shafa ke Marwah itu hitungannya 1 putaran. Dia, wah ini kurang mantap ini. Ya. Saya masih seger, masih kuat. Akhirnya dia 1 putarannya itu menganggapnya mulai dari Shafa, Marwah ke Shafa lagi. Ya. Nah. Akhirnya nanti selesainya di Marwah. 14 akhirnya nanti jadinya. Maka ini tidak diterima karena berarti nambahi. Ya, berarti nambahi. Baik. Kemudian yang ke-6, ya. Yang ke-6 adalah ya, harus sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi sebab. Dari sisi sebab. Ya, dari sisi sebab. Oleh karenanya, kalau ada seorang melakukan suatu amalan dan menjadikan itu sebagai sebab, ya, suatu ibadah, maka harus ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan Nabi SAW menjadikan masuknya seorang itu ke masjid itu untuk sholat tahiyatul masjid, ya, untuk sholat tahiyatul masjid. Maka tidak boleh kita menjadikan suatu sebab terus nggak ada di contohnya dari Nabi SAW. Akhirnya nanti misalkan setiap masuk kamar, misal masuk rumah atau masuk masuk pasar sholat dulu. Kenapa? Sama seperti sholat tahiyatul masjid. Ini sholat tahiyatul suq misalkan. Ya. Maka ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi. Atau yang sering terjadi, biasanya ada orang kalau kemudian ya menguap. Biasanya menguap. Tuh, ya, menguap, angop. Biasanya orang ngomong apa? Ya. Astaghfirullah, bukan? Atau auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadikan menguap sebagai sebab untuk ya ta'awud. Yang ada itu kalau mau baca Quran, ta'awud dulu, itu ada. Ya, kalau bersin baca alhamdulillah, itu ada dalilnya. Tapi menguap kemudian kita ta'awud, setiap kali menguap kita ta'awud, tidak ada ya contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menjadikan itu sebagai sebab untuk kita ta'awud. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa menguap itu dari setan, tapi tidak menganjurkan kepada kita untuk ya ta'awud. Kalau sesekali misalkan tidak menjadikan rutinitas mungkin. Tapi kalau dijadikan sebagai rutinitas, sebagai ibadah, dia menganggap itu sebagai ibadah, ini yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik, dulu pernah diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi sebuah athar bahwa ada seorang bersin di sisi Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat yang sangat semangat dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut bersin. lalu mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mestinya cuma apa? Alhamdulillah saja. Yang ada contohnya kan alhamdulillah. Ini enggak, nambahi. Ditambahi dengan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untung enggak ada amma ba'du. Nah. Iya. Sangat nukati pengajian. Baik. Mendengar hal itu, maka Ibnu Umar radhiyallahu an menegurnya. Dia mengatakan, aku juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan seperti itu Nabi mengajarkan kami. Artinya solawat itu adalah ibadah, ya. Tapi bukan pada tempat bersin kita dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada contohnya hanya alhamdulillah. Jangan nambah-nambahi. Jangan nambah-nambahi apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini banyak. Banyak kaum muslimin rahimah semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Ya, mereka melakukan amal-amal ibadah tidak mencukupkan dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, tapi menambah-nambahi. Ya, menambah-nambahi. Seakan-akan apa yang diajarkan oleh Nabi itu masih kurang. Ya. Contoh yang paling gampang saja, adzan. Adzan itu sudah dicontohkan oleh Nabi, adzan. Ya. Dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan kalimat tahlil. Ada sebagian kaum muslimin kurang mantap. Unut tok ya. Ya. Akhirnya ditambahi. Ono sendiri ditambahi beduk. Ya. Ada yang ditambahi dengan kadang nyetelin apa? Murotal dulu. Ya, beberapa menit sebelumnya. Setiap kali ya mau azan seakan kurang sempurna kalau enggak dilakukan hal itu. Akhirnya apa? Itu menjadi sebuah tambahan yang dibumbuhkan kepada ibadah azan. Sehingga para ulama mengingatkan bahwa itu adalah tidak diperkenankan. Ada salah seorang ulama, Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah, seorang ulama Mesir. Dia punya buku Indonesia. Ya, perjalananku ke Indonesia. Ya, perjalanan. Dan dia menceritakan juga bahwa itu tahun dulu toh. Tahun ana mungkin belum lahir kayaknya. Ya, belum lahir. Dia cerita tahun 70-an. Salah satu perjalanannya pernah ke Gresik. Pernah ke Gresik. Pimbo, Masjid Alisan apa enggak ngerti ya. Ya. Dia pernah ke Gresik. Salah satu pemandangan yang beliau ingkari adalah banyak di masjid-masjid Indonesia yang dia temukan adalah banyak beduknya. Akhirnya dia mengingkarinya. Bahwa ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini adalah menyerupai orang-orang Hindu dan sebagainya. Tapi ya apa yang beliau sampaikan ya, ada yang terima, ada yang enggak. Ya, ada yang terima, ada yang tidak. Intinya ini kaidah yang sangat penting yang disebut oleh para ulama dengan bid'ah idhofiyah, yaitu banyak yang hukum asalnya ibadah itu diterima, hukum asalnya ibadah itu disyariatkan, sholatnya, puasanya itu disyariatkan, tapi salahnya bukan pada asalnya, tapi pada sifatnya, tata caranya, ya, atau pengkhususan waktunya, tempatnya, ini yang menjadi masalah. Ya, ini yang menjadi masalah. Ya. Pernah juga diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dan ini atsar yang sangat penting. Ya, sebagai senjata ya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ya untuk membantah Ahlul Bid'ah. Ya. Diceritakan bahwasanya ada seorang ya laki-laki sholat ya setelah subuh, setelah adzan subuh dia sholat ya lebih dari 2 rakaat, dia memperpanjang sholatnya ya, memperpanjang rukuknya, sujudnya, kemudian diingkari oleh seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in yang mulia, imam ahli Madinah. Orang tersebut ngeyel seraya mengatakan, ya Aba Muhammad, ayu azzabani Allahu ala shalah. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah SWT akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Maksudnya, saya ini sholat loh, wapil sholat, kamu mau mengingkari sholat? Ya, apa jawaban Sa'id bin Musayyib? La walakin yu'adzibuka ala hilafis sunnah. Bukan. Ya, Allah menyiksamu bukan karena gara-gara sholat, tetapi Allah akan menyiksamu gara-gara kamu menyelisihi sunnah. Nah, ini penting. Yani para ulama mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi tata caranya. Sebagaimana tadi Ibnu Umar, tatkala ada orang yang bersin kemudian nambahi alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, bukan berarti beliau mengingkari sholawat, tetapi yang diingkari adalah tatkala sholawat diletakkan bukan pada tempatnya. Ya, nah ini penting, karena banyak orang tatkala kita mengingkari perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, mereka memutarbalikkan fakta. Wah, ini anti sholawat ini. Nah, ya, mengharamkan sholawat, mengharamkan ziarah kubur, ya, mengharamkan sholat, mengharamkan puasa. Ya, nah, padahal mana ada seorang muslim yang mengingkari sholat, yang mengingkari sholawat, yang mengingkari puasa. Ya, gak ada. Kalau ada orang mengingkari sholat, kafir. Ya, yang diingkari oleh para ulama itu tata caranya. Misalkan tatkala mereka, para ulama, ya Ahlussunnah, tatkala mengingkari misalkan puasa Rajab, puasa Nisfu Sya'ban, misalkan, karena gak ada contohnya, ini adalah perbuatan bid'ah. Bukan mereka itu mengharamkan puasanya, bukan. Tata caranya. Tata caranya. Demikian juga sholat, sholat rohoib lah, sholat nisfu sya'ban, atau sholat awal bulan Muharram, akhir tahun, awal tahun, kan itu ada, ya, sholat-sholat semacam itu, atau zikir-zikir tertentu, ya, zikir awal tahun, akhir tahun, pengkhususan-pengkhususan itu yang tidak ada contohnya, bukan mereka mengingkari asalnya, aslinya, asli zikir, asli sholawat. Ya, semuanya kita sepakat bahwa itu adalah ibadah. Hanya ya, ibadah itu tata caranya juga harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, ini penting. Kemudian selanjutnya al-qaidatu as-sabi'ah ashar. Kaidah yang ke-17. Iktisadun fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi mukhalafatin wa bidah. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi dalam bid'ah. Ya. Kaidah ini kaidah yang diambil dari ucapan para sahabat. Ya, seperti sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Abu Musa al-As'ari, Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi banyak para sahabat mereka mengatakan hal ini. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada semangat banyak tapi bid'ah. Karena yang menjadi ya timbangan di sisi Allah SWT itu bukan banyaknya, tetapi yang paling penting adalah kualitasnya. Ya. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan siapa yang paling banyak, tapi paling baik. Yang paling baik itu artinya yang paling ikhlas, yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sebagaimana kata Fudail bin Iyad. Kata beliau, ahsanuhu ay ahlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan paling baik amalnya, yaitu yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Percuma orang itu melakukan amalan-amalan yang banyak, tapi ternyata gak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dulu seorang ulama ussalaf mengatakan kepada dirinya sendiri, Salam ibn Salam. Dia mengatakan, Ya Salam, nam ala sunnah khairun min antakuma alal bid'ah. Wahai Salam, ngomong sama dirinya sendiri. Ya. Wahai Salam, kamu tidur di atas sunnah itu lebih baik daripada kamu bangun di atas bid'ah. Ya. Karena yang menjadi timbangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kuantitas. Ya, tetapi yang menjadi patokan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kualitas, yaitu yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sangat penting, ya, perlu kita perhatikan. Karena banyak orang hanya mengejar sisi, ya, yaitu kuantitas. Yang penting banyak ibadah. Ya, tidak. Betul kita memperbanyak ibadah, tapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau antum bisa memperbanyak ibadah, kemudian sesuai juga dengan tuntunan Rasulullah, wah ini bagus. Ya. Tapi kalau memperbanyak ibadah tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tadi bikin capek tok, pegel tok, enggak ada faedahnya. Banyak orang bersemangat melakukan amalan-amalan bid'ah. Kita kasihan. Ya, kasihan. Kadang mereka menginfakkan, ya, uang yang banyak tapi untuk perbuatan-perbuatan apa? Bid'ah. Coba seandainya yang diinfakkan tersebut dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang sesuai sunnah, tentu akan lebih baik. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumua, ini kaidah penting. Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada, ya, kita bersemangat atau memperbanyak amalan tapi bid'ah. Baik. Selanjutnya al-qaidatu ats-tsaminata asar, kaidah yang ke-18. La intifa'a bi kalimati tauhid illa bi tahqiqi syurutiha wa intifa'i nawaqidhiha. Tidak bermanfaat kalimat tauhid kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalang-penghalangnya atau pembatal-pembatalnya. Ini sudah sering kita bahas, yaitu ucapan seorang, ya, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, itu tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat bagi dia kecuali apabila memenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Dan ini kaidah penting. Ya, kaidah secara umumnya la yatimmul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani utartafi. Suatu hukum itu tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalangnya. Salat misalkan tidak sah salat itu kecuali apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Menghadap kiblat, ya, kemudian bersuci, gitu kan? Menutup aurat dan sebagainya. Demikian juga harus hilang segala pembatalnya. Kalau dia memenuhi syarat tok tapi melakukan pembatalnya, pas sholat, karo ngopi misalnya, ya, walaupun terpenuhi syaratnya tapi dia melakukan pembatal, percuma. Baik. Pernikahan juga begitu, ada syarat dan ada pembatal. Kalau pengen nikahnya sah, berarti harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus ada wali, ada saksi, gitu kan? Kemudian ada mahar, harus saling ridho, itu syarat-syaratnya. Harus hilang penghalangnya, pembatal-pembatalnya. Misalkan nikah dengan mahramnya sendiri, misalkan itu pembatal, ya, taip. Demikian juga kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Ini tidak sah, tidak bermanfaat kecuali apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Dan dulu sudah pernah kita bahas syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti misalkan ilmu. Ya, kita mengucapkan la ilaha illallah harus mengilmui, harus faham. maknanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Percuma ngomong la ilaha illallah sampai 1000 kali tapi kita enggak paham. Ya. Enggak ngerti maksud dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak ngerti. Ya. Bukan sampai kadang ngomong la ilaha illallah sampai teler men. Ya, tapi dia enggak ngerti. Artinya apa? Kandungannya apa? Konsekuensinya apa? Ini enggak bermanfaat kalimat tauhid la ilaha illallah bagi dia. Ya. Demikian juga di antara syaratnya juga harus ikhlas. Kalau dia mengatakannya karena riya, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyampaikan tentang syafaat, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Kalau enggak ikhlas, enggak bermanfaat. Yang ketiga harus yakin. Kalau dia masih ragu-ragu, ya, enggak mantap. Ya, benar enggak ya Allah itu yang satu-satunya yang berhak diibadahi? Ya, masih ada keraguan, enggak sah. Harus yakin, mantap. Ya. Kemudian harus juga apa? Jujur, tidak boleh bohong. Jangan seperti orang-orang munafik. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya apa? Ya, mengingkari hal itu. Ya, kemudian juga harus apa? Mahabbah, cinta. Ya, mencintai tauhid, mencintai ahlu tauhid. Ya. Kemudian juga harus qabul, menerima konsekuensinya. Jadi ini konsekuensi-konsekuensi dari syarat-syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian juga harus menghilangkan pembatal-pembatalnya. Seperti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, harus ditinggalkan. Kemudian di antara pembatalnya juga misalkan mengingkari ya risalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, atau di antara pembatalnya juga adalah ya sihir. Ya, di antara pembatalnya juga adalah istihza. Apa istihza itu? Mengolok-ngolok, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau seorang muslim menghina Allah, menghina Rasulullah, maka apa? Batal. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, enggak bermanfaat. Ibaratkan kalau dia salat ngentut, batal, ya, batal. Nah, jadi kalimat tauhid tidak sempurna, tidak sah kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala pembatalnya. Maka penting bagi kita mengetahui syarat-syarat la ilaha illallah dan apa saja pembatalnya. Dan dulu saya kira sudah pernah kita pelajari ya risalah tentang miftahul jannah, kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Apa saja keutamaannya, apa saja syarat-syaratnya, dan apa saja penghalangnya. Taip. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.